ketengan di ora ele. Pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget. Kanca ora ana sing beda, sing tawuran berarti kuwi. Ternyata sama. Banyak Lesti Lover juga di situ. Iya. Lesti Lover, ini Lesti Lover dari mana? Dari mana? Dari Sejabodetabek. Makasih ya, Lesti Lover. Oke, okay, bye bye Lesti. Biasa ketemunya di Twitter sama Lesti Lover. Iya.